dengan derita yang tiada akhir. Kemanakah jalan yang harus ku tempuh agar ku bahagia? Katakan salahku dan apa dosaku sampai ku.